Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian pembahasan kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurrati Uyunil Akhyar, yang kita sampai pada hadis ke-26 di pagi hari ini, hari Sabtu 16 Rajab 1445 Hijriah, yang bertepatan dengan 25 atau 28 Januari 2024 Masehi. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Ikhwa yang ada di Lubuk Linggau, Minahasa, Tenggara, dan juga di Kota Palu. Yakni di hadis al-hadis as-sadis wal isrun, hadis ke-26, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi oleh Allah Ta'ala 5 hal yang para nabi, tidak ada seorang nabi pun sebelumku yang diberi dengan 5 hal itu. Ya. Aku diberikan 5 hal yang tidak ada seorang pun yang nabi dari seorang nabi sebelumku yang diberi dengan 5 hal itu. Apa saja 5 hal yang merupakan kekhususan Nabi alaihi salatu wasallam tersebut? Qala nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'iltu liyal ardu kulluha masjidan wa tahura, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salata aw adrakathu salatu falyusalli, wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli, wa u'titu syafa'ah. Wa kana nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila an-nasi 'ammah. Muttafaqun 'alaih. Ya, aku ditolong atau diberikan pertolongan oleh Allah Ta'ala dengan adanya perasaan takut, yakni pada para musuh, sejak sejarak perjalanan 1 bulan. Ya, ini walaupun jaraknya masih jauh, perjalanan 1 bulan, ya, itu musuh sudah ketakutan. Allah masukkan dalam kalbu mereka adanya ar-ru'ub, rasa takut, rasa gentar. Ini keistimewaan pertama yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak Allah berikan kepada seorang pun dari para nabi sebelum beliau. Ini yang pertama, yaitu Allah berikan pertolongan kepada nabi, nah, dengan cara Allah berikan ru'ub, rasa gentar, rasa takut ke dalam hati musuh-musuhnya, padahal jaraknya masih sangat jauh, yaitu perjalanan 1 bulan. Yang kedua, dijadikan untukku bumi semuanya sebagai masjid dan alat bersuci. Ya. Maka seorang pun dimanapun, apabila seseorang dimanapun dia mendapati waktu sholat, maka silahkan dia sholat di tempat itu. Sehingga semua bumi ini merupakan masjid, yang bisa untuk sholat di situ. Ya. Sehingga kalau dia waktu sholat telah masuk, dimanapun posisi dia, maka dia silahkan sholat di tempat tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, dihalalkan untukku ghanimah perang. Nah, yang mana ini tidak dihalalkan pada seorang pun sebelumku. Yani para nabi sebelumnya tidak boleh memakan ghanimah. Memanfaatkan ghanimah tidak boleh. maka Nabi boleh halal bagi beliau untuk apa? Halal bagi beliau harta ghanimah tersebut sehingga boleh dimakan, boleh dimanfaatkan. Berikutnya aku diberikan syafa'ah. Ini yang keempat. Aku diberi syafa'ah. Dan yang kelima, bahwa Nabi sebelumku itu diutus kepada kaumnya secara khusus, adapun aku diutus kepada umat manusia semuanya. Inilah lima keutamaan, lima kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak Allah berikan kepada seorang pun dari para nabi sebelum beliau. Kemudian hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Al-Bukhari pada hadis nomor 438 dan Al-Imam Muslim pada hadis nomor 521. Qala Syari rahimahullah, beliau pensyarah hadis ini yaitu Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau sendiri yang mensyarahnya. Beliau mengatakan, fuddila nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi fadaila katsiratin faqa biha jami'al anbiya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan keutamaan dengan keutamaan yang sangat banyak. Yang dengan keutamaan itu beliau lebih unggul dibandingkan semua para nabi. Fakullu khasratin hamidah tarja ilal ulumin nafi'ah wal ma'arif as-sahihah wal amalus salih. Dan semua perilaku yang terpuji itu, semua poin keutamaan dan keunggulan tersebut, kembalinya adalah kepada ilmu-ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan-pengetahuan yang benar serta amal yang saleh. Fa nabiyyina minha a'laha wa afdaluha wa akmaluha. Maka nabi kita dari berbagai keutamaan itu adalah beliau diberikan yang paling tinggi, ya, paling utama dan paling sempurna. Wa li hadza lamma dzakarallahu a'yanal anbiya al-kiram, a'yanal anbiya al-kiram, qala li nabiyyihi. Oleh karena itu ketika Allah Ta'ala menyebutkan tokoh-tokoh para nabi, maka Allah mengatakan kepada nabinya, ulaika alladzina hadallah fabihudahum muqtadih. Mereka itulah orang-orang para nabi yang Allah berikan hidayah, maka dengan hidayah mereka itulah iqtadih, ikutilah, ambillah hidayah itu. Wa hudahum huwa ma kanu alaihi minal fadail adh-dhahira wal batinah. Huda yang mereka Allah berikan pada mereka itu adalah keutamaan yang tampak maupun yang tidak tampak yang mereka ada padanya. Maka Allah katakan fabi hudahum muqtadih, dengan keutamaan-keutamaan mereka itulah ambillah keutamaan itu, ikutilah keutamaan tersebut, yakni nabi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah berikan yang terbaik, ya, tertinggi dan tersempurna. Wa qad tammama sallallahu alaihi wasallam ma amara bih wa faqa jami'al khalqi. Dan memang demikianlah Nabi telah menyempurnakan, menunaikan dengan sempurna segala apa yang beliau diperintah dengannya. Dan beliau mengungguli semua makhluk. Walidzalika khassallahu nabiyyana Muhammad bi khasa'is lam yusyarikhu fiha ahadun minal anbiya. Oleh karena itu Allah berikan kekhususan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa kekhususan yang tidak dimiliki oleh seorang pun dari kalangan para nabi. Minha hadhil khams, di antaranya adalah lima hal ini. Allati 'adat 'ala ummatihi bi kulli khair wa baraka wa nafa', yang semuanya kembali kepada umatnya dengan segala kebaikan, barakah dan manfaat. Apa saja lima poin tersebut? Ihdaha, yang pertama, annahu nusira birru'bi masirata syahrin, bahwa nabi ditolong dengan Allah berikan ru'ub, perasaan takut dan gentar di hati musuh-musuhnya sejauh perjalanan satu bulan. dalam jarak yang masih sangat jauh, yaitu 1 bulan, sudah gentar musuhnya. Ya. Wahada nasrun rabbani, inilah bentuk pertolongan rabbani. Wajundun minas sama, yu'inullahu bihi rasulahu wa ummatahu almuttabi'ina lihadyih, dan merupakan tentara yang Allah turunkan dari langit, yang dengan tentara tersebut Allah menolong rasulnya dan umatnya yang mengikuti petunjuk dan hidayah beliau. Famata kana aduwwuhu anhu masafata syahrin fa aqal, maka ketika musuh sudah berjarak 1 bulan atau kurang, lebih dekat lagi, fa innahu mar'ubun bihi, maka pasti musuh itu akan merasa gentar dan ketakutan dari nabi dan bala tentaranya. Wa idza aradallahu nasra ahadin alqa fi qulubi a'daihi ar-ru'ba, demikianlah apabila Allah menghendaki untuk menolong dan memenangkan seseorang, maka Allah akan berikan di hati musuh-musuhnya perasaan takut. Allah Ta'ala mengatakan, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Allah akan berikan di dalam hati-hati orang-orang yang kafir itu ar-ru'ba, perasaan takut dan gentar, dengan sebab mereka berbuat kesyirikan, mempersekutukan Allah, suatu perbuatan yang Allah tidak pernah menurunkan adanya keterangan dan hujah tentangnya. Tidak ada hujahnya, tidak ada dasar ilmunya, tidak ada dasar argumentasi ilmiahnya, tidak ada dasar pembenarannya sama sekali. Perbuatan syirik itu tidak ada alasan sedikit pun yang bisa membela, membenarkan, atau menganggap baik perbuatan syirik. Karena perbuatan syirik mereka itulah Allah berikan perasaan ru'ub, perasaan takut dan gentar pada dalam kalbu hati orang-orang kafir itu. Wa alqa fi qulubil, ini demikian Allah mengatakan di surat Ali Imran ayat 151. Adapun pada orang-orang yang beriman, maka Syekh mengatakan, wa alqa fi qulubil mu'minin minal quwwati wassabati wassakinati wattuma'nina ma huwa a'zamu asbabin nasr. Sebaliknya, Allah masukkan dalam hati dan dalam kalbu kaum mukminin kekuatan, keteguhan, ketenangan dan ketenteraman dalam jiwanya, yang itu merupakan sebab terbesar untuk mencapai pertolongan dan kemenangan. Wallahu ta'ala wa'ada nabiyana wa ummatahu bin nasr. Demikianlah Allah memberikan janji kepada nabi kita dan umatnya dengan janji pertolongan dan kemenangan. Wa ayyu'inahum bi asbabin arsyadahum ilaihim, dan Allah bantu mereka dengan berbagai sebab yang Allah arahkan mereka untuk bisa melakukan sebab-sebab tersebut. Kal ijtima wal i'tilaf. Apa di antara sebab-sebab itu yang dengannya Allah bantu mereka, Allah tolong mereka? Seperti bersatu, ya, saling rukun, was sabr, bersabar, memiliki sikap sabar, wal isti'dad lil a'da bi kulli mustata'in minal quwwa, dan bersiap, ya, mempersiapkan diri menghadapi lawan, menghadapi musuh dengan segala kekuatan yang dia mampu. Ila ghairi dzalika minal irsyadat al hakimah, dan berbagai arahan, ya, yang bijak lainnya yang Allah tunjukkan kepada hamba-hambanya kaum mukminin. Wa sa'adahum bihadzan nasr, ya, yang Allah bantu mereka dengan pertolongan tersebut. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahmakumullah, demikianlah, ya, bagaimana Allah Ta'ala memperlakukan musuh-musuh al-haq, musuh-musuh para nabinya, musuh-musuh kaum mukminin pengikut para nabi, dan Allah berikan perlakuan kepada para nabi dan pengikutnya itu sangat berbeda. Ya. Yang satu Allah berikan ar-ru'ub, perasaan gentar. Allah tinggalkan mereka, tidak Allah bantu mereka. Allah rendahkan mereka. Dan sebaliknya Allah berikan pertolongan, kekuatan, keteguhan, ketenangan, ketenteraman jiwa pada kaum kepada Nabi dan kaum mukminin. Sebagaimana Allah berikan arah, Allah arahkan mereka kepada sebab-sebab kemenangan yang lainnya, bersatu, ya, sabar, bersiap, mempersiapkan segala kemampuan, segala kekuatan yang dimiliki untuk menghadapi lawan. Waqad fa'ala tabaraka wa ta'ala kama huwa ma'rufun min hali nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, dan memang Allah tunjukkan itu. Ya, Allah berbuat secara nyata sebagaimana ini ma'ruf. Ya, dari kondisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar Allah realisasikan hal itu semua. Sebagaimana ini ma'ruf dari kondisi para kondisi Nabi kita wal muttabi'ina lahu min khulafai rasyidin, dan para pengikut beliau dari kalangan para khulafa ar-rasyidin, bagaimana kemenangan demi kemenangan, ya, sehingga mereka meraih kejayaan demi kejayaan sampai pada puncak kejayaannya. Wal muluki salihin, demikian pula para raja yang salihin dari kalangan para raja dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, ya. Tamma lahum minan nasri wal izzi al azim fi asra waqtin ma lam yatimma li ghairihim, sehingga benar-benar terwujud pada mereka kemenangan dan keperkasaan yang agung dan besar dalam waktu yang sangat cepat yang belum pernah terjadi pada umat-umat selain mereka. Nah, bagaimana Islam mencapai masa kejayaan dan keemasannya dalam waktu yang sangat singkat dan cepat, ya. Dengan kemenangan, kejayaan yang gemilang, yang sempurna. Benar-benar Islam bercahaya, benar-benar Islam menerangi dunia kala itu. Ilmu berkembang pesat, para ulama bertebaran di berbagai negeri. Benar-benar ilmu, iman, akidah berjaya dalam waktu yang sangat cepat, yang itu belum pernah terjadi pada umat-umat, kerajaan-kerajaan maupun kekuatan-kekuatan lainnya selain Islam. Nah, ini keutamaan yang pertama. Atsaniyah, yang kedua, qauluhu wa ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura, dijadikan untukku bumi ini semuanya adalah masjid dan alat bersuci, yakni masjid bisa dia salat di situ dimanapun, di bagian bumi manapun boleh dilakukan salat di situ. Masjid yakni tempat bersujud, tempat salat, bisa digunakan untuk tempat salat, bukan maksudnya bangunan masjid, bangunan fisik masjid, bukan, ya. Tapi masjidan, ya, ini bisa dipakai, dilakukan sholat di situ. Nah, Anda mau sholat di atas bukit, Anda mau sholat di tepi pantai, bisa. Nah, seperti itu. Ini. Wa haqqaqa dzalika biqaulih, dan penerapannya adalah dengan sabda beliau, fa ainama adrakat ahadan min ummati sholatu, maka dimanapun, ya, waktu sholat itu masuk mengenai seseorang, fa indahu masjiduhu wa tahuruhu, maka disitulah dia bisa sholat dan disitulah ada alat bersucinya. Fa jami' baqa'il ardi masjidun yusalla fiha min ghairi istithna, sehingga semua tempat di muka bumi ini adalah tempat untuk sujud yang bisa dilakukan sholat di situ tanpa kecuali. Illa ma nassa syari' 'alal man'i minha, kecuali jika memang ada dalil syariat yang melarangnya. Waqad sabata annahyu 'anis salati fil maqbarati wal hammam, karena memang di sana ada telah pasti pelarangan, ya, dari sholat di kuburan, kamar mandi, ya, dan tempat menginapnya unta. Wa kadzalikal mawdi' al-maghdhub, demikian pula afwan al-maghsub, tempat yang tidak izin, ya dia akan izin di situ. Wa najis, dan tempat yang najis, jelas-jelas ada najisnya. Listirati tahara li badanil musalli wa thawbihi wa buk'atih, karena memang dipersyaratkan bagi orang yang sholat itu untuk suci pada badan, pakaian dan tempat sholatnya. Ya, ini terkait dengan tempat. Wa kadzalika man adimal ma, demikian pula orang yang enggak mendapati air, enggak punya air, air enggak ada karena kering misalnya. Aw darrahu istimaluhu, atau ketika dia menggunakan air itu membahayakan dirinya. Misalnya sakitnya tambah parah. Nah, ya sakit. Kalau kena air, kalau dia pakai air, maka akan mempermarah atau memperberat sakitnya. Falahul udul ila tayammum, maka dia boleh berganti kepada tayammum bi jami' ma tasa'ada 'alal wajhil ardi, dengan semua yang ada di permukaan bumi. Sawa'un turab alladzi lahu ghubar, baik itu tanah yang memiliki debu, aw ghairuhu, atau yang lainnya. Kama huwa sharihu hadzal hadis, sebagaimana ini yang tampak terang dari hadis ini, bahwa semua bagian dari muka bumi itu alat bersuci. Wa ma'a qawlihi ta'ala, bersama firman Allah Ta'ala, fatayammamu sa'idan tayyiba, bertayamlumlah kalian dengan sa'id yang bagus. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, maka usaplah wajah kalian dan sebagian dari tangan kalian. Fa inna sa'id, karena makna sa'id adalah kullu mata sa'ada ala wajhil ardi min jami' ajza'iha, semua yang muncul di muka bumi, ya, dari segala bagian-bagian bumi ini tadi. Artinya dengan apa yang ada di muka bumi ini saja, semua, baik yang punya ada debunya maupun yang tidak. Wa yadullu ala anna tayammuma 'alal wajhi wal yadain yanubu manaba taharatil ma, dan ayat ini pula menunjukkan bahwa bertayamum pada wajah dan kedua tangan itu sudah mewakili, menggantikan posisi bertahara dengan air, yang mana wudu ya itu membasuh wajah, tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kaki. Itu sudah terwakili oleh apa? Tayammum, padahal hanya pada apa? Hanya pada wajah dan dua telapak tangan saja. Sudah mewakili taharatul ma. Wa yuf'alu bihi minas salati wat tawafi wa masil mushuf. Dan dengan tayammum itu bisa mengerjakan salat, tawaf dan memegang mushaf, wa ghairi dzalika ma yuf'al bi taharatil ma, dan yang lainnya yang bisa dikerjakan dengan bersuci dengan air. Sebagaimana seorang yang bersuci dengan air bisa sholat, bisa tawaf dan amal perbuatan yang lainnya yang dipersyaratkan taharah, maka dengan tayamum pun sudah juga bisa terwakili. Nah, menggantikan taharatul ma' tersebut. Wa syari' anabat turab manabal ma' inda ta'adzur isti'mali, sehingga pembuat syariat menempatkan posisi debu atau tanah itu adalah sebagai berposisi seperti air ketika tidak bisa menggunakan air. Dalam kondisi tidak bisa menggunakan air, baik karena ketiadaan air itu atau karena terhalangi untuk memakainya. Fayadullu dhalika ala annahu idha tatahara biturab lam yantaqid wudu'uhu. Dan dengan ini menunjukkan pula bahwa apabila seseorang sudah bersuci menggunakan debu atau tanah itu, maka tidak membatalkan wudunya. Ya. Walam yabtul tayammumuhu bi khurujil waqt wala bi dukhulih. Demikian pula tayammum tidaklah batal dengan keluarnya waktu atau masuknya waktu berikutnya. Wa annahu idza nawa tayammum lin nafl istabahal fardha kataharatil ma. Dan kalau dia bertayamum, niat tayamum untuk melakukan nafilah, maka boleh pula dia pakai untuk fardu selama enggak batal. Kata haratil ma, persis seperti kondisi bersuci dengan air. Anda bersuci, ya, niat salat duha. Kemudian wudu Anda enggak batal, masuk waktu duhur, belum batal wudu Anda, maka Anda masih bisa melaksanakan salat duhur yang merupakan salat fardu. Demikian pula tayamum. Ya, demikian pula tayamum. Nah, tidak kemudian kalau dia salat atau bertayamum niat salat nafilah, kemudian kalau mau salat wajib bertayamum lagi walaupun enggak batal, tidak demikian. Wa anna hukmahu hukmal ma fi kullil ahkam fi halati ta'adzur, sehingga hukum tayamum itu sama dengan hukum air dalam segala hukum-hukumnya, yaitu ketika kondisi memang ta'adzur, kondisi memang berhalangan menggunakan air. Nah, ini ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah, penjelasan sedikit tentang apa keutamaan, lima keutamaan yang Allah berikan, Allah khusus berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak Allah berikan kepada seorang pun dari para nabi sebelum beliau. Dari lima itu kita sudah membahas dua hal, dan kita sudah 30 menit kajian kita, yang insya Allah berikutnya kita akan sempurnakan pada pertemuan atau kajian yang akan datang bi'idznillahi ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita, menjadi bekal ilman nafi'an lana, dan membuahkan al-amalus salih. Sebelum ditutup, ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Taib, jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.